Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid-din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Alhamdulillah, kita akan memasuki bab yang kedua dari kitab Tauhid. Berkata al-muallif Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu fadl at-tauhid wa ma yukaffaru min adh-dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan amalan tauhid. Inilah bab yang kedua dari kitab Tauhid, yaitu penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasannya tauhid adalah a'zamul a'mal fi takfirid dhunub, amalan yang paling besar yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seseorang. Dan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dia butuh pengampunan Allah agar dia bisa selamat dari azabnya. Maka dengan tauhid, siapa yang mengamalkannya berarti dia telah memiliki faktor terbesar yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Setelah pada bab yang sebelumnya, Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dan hakikat tauhid. Maka pada bab ini beliau susul dengan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan tauhid agar kita lebih mengerti betapa pentingnya tauhid di dalam kehidupan seorang hamba. Dan bukan saja dia adalah sebuah kewajiban, tetapi dia adalah sebuah amalan yang akan memberikan pengaruh dalam diri seseorang. Dan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan sejumlah keutamaan terhadap orang yang mengamalkan tauhid. Baik. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian yang berikutnya dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikitpun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Inilah dalil yang pertama dari bab yang kedua yang menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dua permasalahan. Yang pertama tentang hakikat keimanan. Dan yang kedua, keutamaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah jelaskan kepada kita bahwa iman yang benar adalah iman yang tidak dicampurkan oleh kezaliman sedikit pun. Kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Inilah keimanan yang benar. Orang yang benar-benar beriman adalah yang mentauhidkan Allah. Yaitu yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian Allah jelaskan kepada kita keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Yaitu dua bentuk keutamaan. Keamanan dan hidayah. Keamanan dan hidayah. Inilah makna ayat secara global. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Yakni kenapa pentingnya disebutkan bab ini pada kitab tauhid. Kata beliau hafizahullah, lamma bayyana fil babil awal wujub at-tauhid wa ma'nahu. Tatkala beliau menjelaskan di bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan makna tauhid, bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharuhu al-hamidah. Maka beliau menjelaskan pada bab ini keutamaan tauhid dan pengaruh-pengaruhnya yang baik. Wa nataijahu al-jamilah, dan hasil-hasilnya yang indah. Allati minha takfirudz dzunub, yaitu di antaranya penghapusan dosa-dosa. Penghapusan dosa-dosa. لِأَجْلِ الْحَثِ عَلَيْهِ وَتَرْغِبْ فِيهِ, untuk memotivasi dan mendorong kita dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan dari bab ini. Beliau ingin lebih memberikan kepada kita dorongan dan motivasi untuk mentauhidkan Allah demi meraih keutamaan-keutamaan. Dan di antara keutamaannya yang terbesar adalah penghapusan dosa-dosa. Sebab kita sebagai hamba menyadari dalam kehidupan ini kita sering terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka kita butuh pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh amalan-amalan yang dengan itu bisa menjadi sebab terampunkannya dosa-dosa kita. Agar kelak dosa-dosa kita diampuni atau timbangan kebaikan kita lebih berat daripada kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka tauhid adalah kebaikan terbesar. Jadi dosa apapun bisa dihapuskan oleh tauhid. Inilah pentingnya tauhid. Baik. Babun, apa makna bab? Huwa logatan al-madkhal. Bab secara bahasa adalah pintu, tempat masuk. Wastilahan, adapun secara istilah, yang dimaksud bab dalam penyebutan di dalam buku, adalah ismun li jumlatin minal ilm tahtahu fusul wa masail ghaliban. Suatu nama untuk sekumpulan ilmu, sekumpulan permasalahan ilmu, di bawahnya ada pasal-pasal atau permasalahan-permasalahan yang umumnya memiliki hubungan. Itu namanya bab. Bab adalah suatu nama untuk menandakan permasalahan ilmu. Di bawah bab itu ada pasal-pasal dan permasalahan-permasalahan yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya. Seperti misalkan babul wudu, maka di bawahnya ada permasalahan yang terkait dengan wudu, tentang kewajiban-kewajiban berwudu, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan lain sebagainya. Taib. Yukaffar at-takfir fil lughah. Yukaffar dihapuskan. Ya, penghapusan itu di dalam bahasa maknanya adalah as-sitru wa taghtiyah. Dihijabi atau ditutupi. Ya, as-sitr wa taghtiyah, dihalangi atau ditutupi. Wa syar'an, adapun secara syariat yang dimaksudkan dengan penghapusan di sini adalah mahwu dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Penghapusan dosa sampai menjadi seakan-akan tidak memiliki dosa, atau dalam kedudukan tidak memiliki dosa. Penghapusan dosa seseorang sampai dia berada dalam kedudukan tidak memiliki dosa apapun. Jadi dosanya hilang sama sekali. Baik. Minadz dzunub, dari dosa-dosa, maksudnya adalah min, kata min di situ bayaniyah, merupakan penjelasan. Walaysa litaba'id, bukan menunjukkan sebagian. Maksudnya wadzunub, maksudnya semua dosa akan diampuni, bukan sebagian saja. Wadzunub jam'u dzambin, wa huwa ma taqbahu aqibatuhu. Sedangkan dzunub, dosa-dosa adalah jamaknya dzam, perbuatan dosa. Ini mufradnya. Kalau banyak dosa disebut dzunub. Wa huwa ma taqbahu aqibatuhu. Dosa itu adalah sesuatu yang jelek akibatnya. Baik. Amanu, orang-orang yang beriman adalah saddaqu biqulubihim, mereka yang membenarkan dengan hati-hati mereka. Wa nataqu bialsinatihim, dan menyebutkan dengan lisan-lisan mereka, mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bijawarihihim, dan mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Inilah definisi iman menurut ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa iman itu bukan sekedar ucapan, bukan pula sekedar pengakuan di dalam hati, tetapi harus terkumpul semuanya. Pembenaran di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah keimanan. Wa ra'su dzalika tauhid, dan puncak keimanan adalah tauhid. Ini inti daripada keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum, maka yang dimaksud dengan iman adalah mengimani semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diimani. Baik. Semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diimani, maka kita imani. Dan keimanan yang paling penting, atau perkara yang paling penting untuk kita imani, adalah tauhid. Berkata Ibnu Ishaq ketika menjelaskan ayat ini, sebagaimana yang dinukil oleh At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, makna firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ay alladzina akhlasu, maksudnya adalah orang-orang yang memurnikan. Ka ikhlasi Ibrahim alaihi salam li ibadatillah wa tauhidih. Seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Inilah maksud keimanan di dalam ayat ini, yaitu memurnikan iman dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Siapa yang masih menyekutukan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Siapa yang masih menyekutukan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Dan telah kita jelaskan bahwa menyekutukan Allah itu bisa saja terdapat dalam rububiyah, bisa saja dalam uluhiyah, dan bisa pula di dalam asma wa sifat. Jadi, apabila seseorang melakukan kesyirikan di dalam salah satu dari ketiganya, maka dia bukan orang yang beriman. Walaupun dia mengaku beriman, tetapi kalau dia masih melakukan kesyirikan, maka dia bukan orang yang beriman. Walaupun misalkan dia beriman dengan rububiyah Allah, bahwa Allah yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam ini, dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan, tetapi dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia bukan orang yang beriman. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, namun kalau dia masih berbuat syirik, dia bukanlah orang yang beriman. Jadi iman yang dimaksudkan di sini adalah yang dimurnikan, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Taib. Makanya kata Syekh, yalbisu imanahum, yang mencampurkan keimanan mereka, yakhlitu tauhidahum, yakni yang mencampurkan tauhid mereka, mencampurkannya dengan syirik. Jadi iman adalah tauhid itu sendiri. Tauhid adalah hakikat keimanan. Bidzulmin, dicampurkan dengan satu kedzaliman, maknanya adalah bisyirkin, yaitu dengan syirik. Maka kedzaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik. Wadzulmu, dan kedzaliman itu sendiri maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ini makna kedzaliman secara umum. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka siapa yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Siapa yang memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha. Fi ghairi mawdi'iha. Dinamakan kesyirikan itu sebagai kedzaliman sebab dia adalah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha, dan memalingkannya kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Inilah kenapa syirik itu dikatakan kedzaliman. Sebab ketika seorang menyekutukan Allah dalam ibadah, berarti dia telah memalingkan ibadah itu kepada selain yang berhak. Berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka dia termasuk bentuk kedzaliman. Kalau begitu, tauhid adalah sebesar-besarnya keadilan. Karena kedzaliman lawannya adalah keadilan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna keadilan secara hakiki. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang, keadilan itu harus sama rata. Gak harus selamanya seperti itu. Tetapi keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menyerahkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Itu namanya keadilan. Maka tauhid adalah sebesar-besarnya bentuk keadilan, sedangkan syirik adalah sebesar-besarnya bentuk kedzaliman. Oleh karena itu disebutkan di dalam As-Sahihain sebagaimana dalam catatan kaki bisa dilihat, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikit pun." Dalam riwayat yang lain dikatakan, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Hal itu menyulitkan kaum muslimin. Qulna ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu? Sampai kami mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Itulah perasaan mereka yang begitu berat menerima ayat ini. Sebab mereka mengira kezaliman yang dimaksud adalah semua bentuk kezaliman. Sampai mereka mengatakan, siapa sih yang enggak berbuat zalim? Minimal dia zalim untuk dirinya sendiri. Setiap perbuatan dosa itu adalah kezaliman. Ulama menjelaskan kezaliman itu ada tiga bentuk. Yang pertama, adlamu zulm, kezaliman terbesar, yaitu syirik. Yang kedua, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang kepada selainnya. Nah, di sini apa makna zalim dalam ayat ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Artinya mereka mengira makna kezaliman di dalam ayat ini adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa kama takulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, maksudnya dengan kesyirikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman pada ayat ke-13. Beliau bersabda, "Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi?" Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman alaihi salam kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalil bahwasannya syirik itu adalah kezaliman adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Luqman alaihi salam ketika beliau menasihati anaknya. Dan di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya di antara kewajiban terbesar atas orang tua adalah menasihati anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar? Sebab dia telah meletakkan sebesar-besarnya hak pada bukan tempatnya. Ya, sebesar-besarnya hak yaitu ibadah kepada Allah, sebagaimana yang kita bahas pada dalil yang sebelumnya, yaitu dalil yang terakhir pada bab yang pertama. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya menyembahnya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Menunjukkan ini adalah hak terbesar, hak tertinggi, sehingga ketika seorang menyekutukan Allah, berarti itu adalah kezaliman terbesar. Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada itu. Meskipun kenyataannya manusia banyak ditipu oleh syaitan, sehingga mereka lebih takut berbuat zalim yang sebetulnya lebih rendah daripada itu dibanding syirik yang sangat berbahaya. Ya, sekarang orang lebih takut korupsi misalkan, ya, daripada berbuat syirik. Ya, lebih takut untuk berbuat dosa-dosa yang lainnya daripada menyekutukan Allah. Dan ini juga salah satu athar, salah satu sebab adalah kurangnya dakwah kepada tauhid, ya, dan penegakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau tauhid itu ditegakkan dengan benar dan hukum Allah ditegakkan dengan benar, maka akan nampak bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekufuran kepada Allah adalah dosa terbesar. Akan nampak di tengah-tengah masyarakat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang menukar agamanya, yang mengganti agamanya, yang murtad, yang melakukan syirik, yang melakukan kekufuran, maka bunuhlah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang berbuat syirik, bahkan beliau memerintahkan untuk menghancurkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bagian dari tugas-tugas pemerintah. Makanya tidak mudah itu menjadi pemerintah. Tidak mudah itu menjadi pemimpin. Bahwasannya pertanggungjawaban seorang pemimpin itu besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah an-nadama yaumal qiyamah, penyesalan pada hari kiamat. Walaupun hari ini mereka perebutkan, namun wal'iyadzu billah, di hari kiamat kelak akan menjadi penyesalan. Dan sebesar-besarnya tanggung jawab pemimpin adalah bagaimana menjaga akidah masyarakatnya. Karena pelanggaran terhadap akidah, pelanggaran terhadap hak Allah, inilah dosa terbesar. Ya, inilah dosa terbesar. Maka syirik adalah kezaliman terbesar, karena dia adalah pelanggaran terhadap hak terbesar. Apakah itu maksudnya apabila seorang melakukan syirik berarti dia menzalimi Allah, atau hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri? Hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi Allah. Allah tidak merasa terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia berbuat zalim dengan menyekutukan Allah, hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia membahayakan dirinya sendiri. Adapun Allah, tidak bisa kita mengatakan seseorang itu berbuat zalim kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa menimpakan satu bahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Inilah hakikat kezalimannya. Dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran itu juga banyak menjelaskan bahwasannya kesyirikan adalah kezaliman. Demikian pula kekufuran adalah kezaliman. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah adalah orang-orang yang zalim. Meskipun mungkin sebagian mereka oleh orang-orang jahil dimuliakan, dihormati, bahkan diidolakan. Bahkan tidak jarang seorang muslim mengidolakan orang kafir. Ini karena sudah semakin jauh pengajaran akidah dan pengajaran agama. Mengidolakannya pun karena maksiat yang dia kerjakan, waliyadzubillah. Ya. Karena dia nyanyinya bagus, ya, atau main musiknya hebat, naudzubillah. Karena maksiat, ya. Karena maksiat yang dia lakukan. Karena aktingnya hebat. Ini yang terjadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang zalim. Bagaimana bisa seorang muslim beriman kepada Allah, memuliakan dan mencintai, mengidolakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal kafiruna humuz zalimun, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, dan orang-orang kafir itu mereka lah orang-orang yang zalim. Semisal dengan itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, sebagaimana dalam surat Yunus. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula bisa memberikan mudarat. Kalau kamu tetap melakukannya, kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka Allah namakan syirik sebagai kedzaliman, dan orang-orang yang menyekutukan Allah sebagai orang-orang yang zalim. Jadi keimanan yang benar adalah tidak mencampurkan tauhid dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan sedikit pun. Mungkin saja kedzaliman di sini ditafsirkan dengan semua bentuk kedzaliman, yaitu semua bentuk dosa. Hanya saja dosa syirik kalau tercampur dengan keimanan, maka dia akan merusak keimanan dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Adapun selain kesyirikan seperti dosa-dosa besar, maka dia mengurangi kesempurnaan iman, namun tidak sampai menghilangkan keimanan tersebut. Iya. Jadi mungkin saja keumuman makna ayat ini adalah semua bentuk kedzaliman, sehingga maknanya orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan semua bentuk kedzaliman, apakah syirik maupun dosa-dosa besar. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Sehingga kata para ulama, keamanan dan hidayah yang Allah berikan kepada seseorang adalah tergantung sejauh mana dia membersihkan imannya dari segala macam bentuk kedzaliman. Jadi, kalau dia tidak menyempurnakan pembersihan imannya dengan menjauhi kezaliman berupa dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyempurnakan jaminan keamanan dan hidayah kepadanya. Jadi mungkin saja kezaliman tersebut dibawa kepada makna yang lebih umum. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-amnu, keamanan itu maknanya adalah tumakninatun nafs wa zawalul khauf, ketenangan jiwa dan hilangnya ketakutan. Inilah keutamaan pertama dari dua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ketenangan jiwa, ketentraman batin, kelapangan dada, dan hilangnya rasa takut. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah selalu akan membela mereka. Allah selalu akan menolong mereka. Apakah menolong mereka dengan menganugerahkan ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut, ataupun menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj. Juga firman Allah, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Dan pada hari ketika saksi-saksi itu berdiri. Yakni pada hari kiamat. Ini janji Allah. Allah akan berikan pertolongan kepada para rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman. Allah berikan kepada mereka keamanan. Keamanan berupa ketentraman batin dan hilangnya rasa takut. Baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak, Allah anugerahkan kepada mereka rasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَالتَّوْحِيدْ حِسْنُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ. Maka tauhid adalah benteng Allah yang terkuat. Barang siapa yang memasukinya, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan keamanan, yaitu ketentraman jiwa dan hilangnya rasa takut. Terutama saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat-saat kita sangat membutuhkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di akhir kehidupan kita dan pada kehidupan setelah kematian. Itulah kondisi di mana manusia sangat membutuhkan jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Di akhir hayatnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan seseorang itu tergantung bagaimana pengakhirannya. Apakah diakhiri dengan husnul khatimah ataukah dengan su'ul khatimah wal iyadu billah. Inilah saat-saat di mana kita sangat butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lebih butuh lagi pada kehidupan setelah kematian. Sebab dalam kehidupan tersebut tidak ada lagi amalan. Yang ada adalah kita memanen apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Ketika setiap jiwa menjadi takut, setiap hati merasa gentar, kalau-kalau dia termasuk orang-orang yang mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dimulai dari kondisi bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Apakah ruhnya dicabut dengan penuh kelembutan oleh malaikat ataukah dengan penuh kekasaran yang menyebabkan dia sangat kesakitan. Inilah saat-saat kita sangat membutuhkan jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan keamanan terhadap mereka. Sebagaimana di dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun ke atas mereka seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ayat ini sangat berhubungan dengan ayat yang kita bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ada Allah, adalah Allah, yaitu mereka benar-benar beriman Allah sebagai Rabb sesembahan mereka. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, yaitu mereka tetap berpegang teguh dengan tauhid sampai akhir hayat mereka. Ini sekaligus penjelasan bagi kita jaminan keamanan terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah kalau mereka istiqamah sampai akhir hayat. Maka apabila mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu benar-benar beriman kepadanya, tidak menyekutukannya, kemudian mereka istiqamah sampai akhir hayat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di akhir hayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat kepada mereka. Lalu malaikat ini akan mengatakan, "Alla takhafu, janganlah kamu takut." Subhanallah. Untuk menghilangkan rasa takut. Rasa takut dari menghadapi kematian dan rasa takut menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Allah utus para malaikat untuk memberikan kabar gembira. Janganlah kamu takut. Maknanya kata para ulama, kamu tidak perlu takut dengan azab Allah, sebab Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu karena kamu telah benar-benar beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya sampai akhir hayatmu. Kemudian malaikat berkata lagi, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Maknanya kata para ulama, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang kamu perlu sedihkan dengan apa yang kamu tinggalkan, yaitu hartamu, keluargamu, istri dan anakmu, atau sebaliknya, suami dan anakmu. Tidak perlu kamu khawatirkan mereka. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga mereka. Ini termasuk keutamaan tauhid. Kemudian malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi insyaallah taala, walaupun sakaratul maut itu sangat menyakitkan, tetapi dengan berita gembira ini akan membuat seseorang terlupakan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sebuah hadis yang sangat panjang sekali tentang bagaimana malaikat mencabut nyawanya seorang mukmin dan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah anzalallahu malaikatahu minas sama'." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu apabila di penghujung kehidupan dunia dan di depan pintu masuki kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya dari langit. Perhatikan hadis ini, ini bukan malaikat maut yang diturunkan pertama sekali. Subhanallah, termasuk keutamaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Ini bagian dari makna keamanan. Allah turunkan malaikat-malaikatnya dari langit. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ya. Warna apa wajahnya? Ya, akhi Rian. Hah? Akhi. Tolong, Pak. Warna apa wajahnya? Hah? Wajah warnanya wajah apa? Wajahnya warna apa? Nuaim? Putih. Ka'anna wujuhahum syams. Seakan-akan wajah mereka matahari. Yakni cerah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah. Demikian pula mereka membawa minyak wangi dari surga. Harum-haruman dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga mereka pun duduk di dekatnya. Dan ia memandang mereka sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut. Baru kemudian datang malaikat maut. Malaikat maut datang belakangan sebelum mereka. Dan ini adalah nama malaikat maut di dalam hadis, dalam sunnah. Adapun penamaan Israel itu dari penamaan Israiliyat, dari kisah-kisah Israiliyat. Dalam sunnah namanya adalah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Hingga ia duduk di sisi kepalanya. Fayakul. Lalu malaikat maut ini mengatakan seraya mencabut nyawanya. Ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayatin al-mutmainnah. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatrah minas saqa fayakhudhuha. Maka ruhnya pun keluar. Keluar seperti dalam keadaan mengalir. Bagaikan air yang mengalir dari siraman. Lalu malaikat maut pun menggenggam ruhnya tersebut. Disebutkan dalam riwayat, hatta idza kharajat ruhuhu sallallahu alaihi kullu malak bainas samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Ketika ruhnya telah keluar, maka seluruh malaikat berdoa kepada Allah untuknya, yaitu malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di langit. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah ay ya'ruja bi ruhihi min qibalihim. Tidaklah ada para penjaga setiap pintu kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya melewati pintu yang mereka jaga. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Maka ketika ruhnya telah digenggam oleh malaikat maut, maka para malaikat yang sudah berada lebih dulu tadi sebelum malaikat maut, mereka tidak membiarkan ruhnya tersebut di tangan malaikat maut meskipun hanya sekejap mata. Mereka segera mengambil ruhnya, hatta ya'khudhuha fayaj'aluna fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, dan mereka letakkan di kafan dan wewangian yang berasal dari surga tersebut. Inilah keutamaan orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami ini, niscaya kita akan mengatakan kematian lebih baik bagi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kematiannya, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan di dunia ini. Hanya saja, kehidupan seorang mukmin adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Maka dari sisi itu kita katakan kehidupan lebih baik. Karena kalau kita hidup, kita menambah kebaikan, berarti itu sama dengan menambah kenikmatan di akhirat kelak. Namun kalau hidup hanya menambah keburukan, lebih baik mati. Ya, lebih baik mati daripada hidup hanya menambah dosa dan kejelekan. Adapun orang-orang kafir, hadis ini masih sangat panjang, kemudian berbicara tentang orang-orang kafir. Sebaliknya, yang akan terjadi kepada mereka. Orang-orang yang menyekutukan Allah, para malaikat yang bertugas membawa ruhnya, membawa kafan dari neraka dan sesuatu yang baunya sangat jelek. Dan malaikat maut mencabut nyawanya dengan sangat kasar dan keras. Lalu ketika dia dibawa untuk menaiki langit, maka para penjaga pintu-pintu langit tersebut tidak mau membukakan. Tidak mau membukakan. Inilah bahaya perbuatan kesyirikan. Iya. Adapun orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, masih dalam lanjutan hadis tersebut, pintu-pintu langit dibukakan. Dan dia akan dipanggil dengan namanya yang paling baik di dalam kehidupan dunia ini. Dan setiap malaikat penjaga pintu tersebut mengharapkan agar dia melewati pintu yang mereka jaga. Ini bagian dari makna keamanan yang Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling penting, yaitu keamanan di akhirat kelak. Selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang takut menghadapi hari tersebut, goncang hati mereka, bergetar jiwa mereka, maka Allah berikan ketenangan dan hilangnya rasa takut kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkannya. Inilah keutamaan yang pertama yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkannya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Aim waffaquna lis-sair 'ala siratil mustaqim sabituna 'alaih. Yaitu orang-orang yang diberikan taufik, diberikan kemampuan oleh Allah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, lagi kokoh, tegar di atas jalan yang lurus tersebut. Inilah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang menjadi kunci untuk meraih keutamaan berikutnya. Yang menjadi kunci dan ukuran bagaimana seseorang mendapatkan jaminan keamanan pada kehidupan di akhirat adalah sejauh mana dia mendapatkan hidayah. Sejauh mana dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Kalau dia betul-betul mendapatkan taufik di atas jalan yang lurus, dia sempurnakan keistiqomahannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menyempurnakan jaminan keamanan terhadapnya. Demikian pula sebaliknya, kalau dia hanya setengah-setengah berada di atas jalan yang lurus, maka jaminan keamanan terhadapnya pun tidak akan sempurna. Oleh karena itu, siapa yang menginginkan hidayah, keistiqomahan, kesempurnaan di atas jalan yang lurus, dan kokoh di atasnya sampai akhir hayat, kuncinya adalah tauhid. Kuncinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pandang remeh. Ya, mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mengajarkannya, jangan pandang remeh. Ini kunci. Ya, ini kunci untuk mendapatkan hidayah. Percuma saja seseorang sudah mengetahui banyak hukum-hukum Allah, tapi tauhidnya rusak, dia gak bisa mengamalkannya dengan baik. Gak bisa. Ya. Walaupun dia sudah pintar di dalam permasalahan fikih misalkan. Dia sudah mengerti bagaimana cara ibadah yang benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tauhidnya rusak, keikhlasannya rusak, percuma. Dia tidak akan diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Dan hidayah yang dimaksudkan di dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama mencakup dua macam hidayah sekaligus. Yaitu hidayatu ila ilmin wa hidayatu ila amalin. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Yaitu apabila seorang benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Dia akan diberikan taufik untuk menuntut ilmu di jalan yang hak, di jalan yang lurus. Ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian setelah itu, dia akan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ini kuncinya ada di dalam tauhid. Kuncinya dalam tauhid. Lihat berapa banyak orang yang tidak diberikan taufik dan untuk menuntut ilmu. Karena tauhidnya rusak. Karena tauhidnya kurang. Berapa banyak orang yang sudah mengetahui suatu ilmu, tetapi dia tidak bisa, tidak mampu mengamalkan ilmu tersebut. Karena tauhidnya kurang, tauhidnya rusak. Maka, siapa yang menyempurnakan tauhidnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menyempurnakan hidayah terhadapnya. Dan siapa yang mengurangi tauhidnya, maka Allah akan mengurangi hidayah terhadapnya. Siapa yang menghilangkan tauhidnya, Allah tidak akan berikan kepadanya hidayah sama sekali. Jadi siapa yang bertauhid dan menyempurnakan tauhidnya, Allah pun akan memberikan hidayah kepadanya dan akan menyempurnakan hidayah tersebut. Oleh karena itu, kita lihat masya Allah, orang-orang yang berperangai lurus, yang berada di atas jalan yang lurus, dan kokoh di atasnya, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah syubhat wasyahawat, adalah mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga, ulama menjelaskan, makna hidayah di dalam ayat ini mencakup hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Ini pembagian hidayah dilihat dari sisi yang lain. Kalau dari sisi yang pertama tadi, hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu itu dinamakan al-dilala wal-irsyad. Dan hidayah kepada amalan, itulah yang dimaksud dengan hidayatul taufik. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang dua macam hidayah. Pertama Allah mengatakan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ini kalau kita tidak paham seakan-akan bertentangan. Yang pertama Allah katakan, engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan yang kedua Allah mengatakan, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maka ulama menjelaskan yang pertama, hidayah kepada ilmu. Beliau mengajarkan ilmu. Yang kedua, kemampuan mengamalkan ilmu tersebut, hanya Allah yang mampu memberikan kemampuan itu kepada manusia, adapun kita tidak mampu melakukannya. Demikian pula dilihat dari sisi yang lain. Pada pembagian yang lain, hidayah yang dimaksudkan di sini, yang Allah akan anugerahkan kepada seseorang, adalah hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Yakni dia sudah diberikan hidayah kepada Islam, yaitu kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya, hidayah di dalam Islam. Apa maksudnya hidayah dalam Islam? Yaitu hidayah untuk ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan menyempurnakan keselamatannya dari azab Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wastatafariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hidayah inilah yang Allah akan sempurnakan bagi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dia akan diberikan taufik untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pentingnya hidayah ini. Sampai-sampai Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala mengatakan, Laqad manna Allahu alayya ni'matain wa la adri ayyatahuma a'zam, an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyya. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua kenikmatan dan aku tidak tahu mana dari dua kenikmatan tersebut yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku seorang pengikut khawarij, yakni tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa beliau sampai mengatakan demikian? Karena seseorang itu walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan yang lurus di dalam agama Allah, dia belum selamat. Dia belum mendapatkan jaminan keamanan secara sempurna dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Allah tidak menjadikan aku seorang syiah rafidah, pengikut syiah. Jadi kita perlukan dua bentuk hidayah tersebut dan kuncinya adalah tauhid. Kuncinya pertama sekali adalah tauhid. Oleh karena itu, silahkan pelajari. Ulama menjelaskan tentang penyimpangan kelompok-kelompok sesat, semuanya mesti ada bagian dari kerusakan tauhid dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya. Terutama dalam tauhidul asma' was sifat. Insyaallah taala nanti akan datang penjelasan bagaimana ahlus sunnah berada di atas jalan yang lurus dalam tauhidul asma' was sifat dan banyak sekali kelompok yang menyimpang padanya. Demikian pula dalam tauhidur rububiyah dan dalam tauhid al-uluhiyah. Iya. Ini pembagian hidayah dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, makna hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah yang sudah ada dan tambahan hidayah. Mencakup keduanya. Hidayah yang sudah ada dan tambahan hidayah. Kemudian dari sisi yang keempat, yaitu keistiqamahan di atas hidayah tersebut. Ini semuanya mencakup dalam makna hidayah. Begitu pentingnya perkara ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maka Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara mendapatkan hidayah, yaitu dengan mentauhidkannya. Berarti ini keutamaan tauhid yang sangat besar sekali. Baik. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara global. Yukhbiru subhanah anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdah walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasannya orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari hal-hal yang menakutkan dan hal-hal yang dibenci pada hari kiamat. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kebanyakan ulama mufassirin menafsirkan keamanan ini adalah keamanan pada hari kiamat. Padahal kata beliau, sebagaimana dalam syarah beliau, dalam kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, maknanya umum, mencakup keamanan di dunia maupun di akhirat kelak. Sama saja. Tauhid, apabila seorang mengamalkannya dengan benar, Allah akan berikan jaminan keamanan di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kenyataannya di dunia ini ada orang-orang yang mentauhidkan Allah tetapi ditimpa suatu hal yang menyakitkan. Ditimpa sesuatu yang dia benci, yang dia khawatirkan, yang tidak dia sukai. Maka jawabnya adalah, apa yang menimpa mereka itu hakikatnya adalah kebaikan. Kenapa? Karena setiap hal-hal yang tidak disukai oleh seorang mukmin yang menimpanya berupa musibah-musibah adalah kebaikan baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa alaihi as-sakhat." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Allah timpakan musibah. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Siapa yang benci, maka Allah benci kepadanya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuk di kakinya. Jadi musibah yang menimpa seorang mukmin di muka bumi ini adalah kebaikan untuknya bagi siapa yang sabar menghadapi musibah tersebut. Baik. Jadi keamanan yang dimaksudkan di dalam ayat ini mencakup keamanan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kata Syekh, "Al-muhtaduna lis-sayri 'ala siratil mustaqim fid dunya." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus di dalam kehidupan dunia ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ditunjuki jalan yang lurus di surga, itu juga akan terjadi, yaitu ditunjuki jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup keamanan di dunia dan akhirat dan hidayah di dunia maupun di akhirat kelak. Munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, anna hadallat ala fadli tauhid ala fadli tauhid wa takfirihi lidzunub, bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid dan penghapusan dosa-dosa dengan sebab tauhid tersebut. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, pelajaran yang pertama, fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah, keutamaan tauhid dan buahnya atau hasilnya di dunia dan di akhirat kelak, yaitu keamanan dan hidayah. Pelajaran yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar, bahwasanya syirik itu adalah kedzaliman. Syirik itu adalah kedzaliman, akan menghilangkan keimanan kepada Allah kalau dia syirik besar. Ini maksudnya seorang itu menjadi kafir. Au mungkisun lahu in kana asghar, atau mengurangi keimanan tersebut apabila itu syirik kecil. Jadi ini seperti yang kita jelaskan tadi, kalau syirik besar maka menghilangkan jaminan keamanan dan hidayah. Kalau syirik kecil karena dia mengurangi tauhid, berarti dia juga mengurangi keamanan dan hidayah. Walaupun tidak menghilangkannya tetapi mengurangi. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, anna syirka la yughfar, bahwasanya perbuatan syirik tidak akan diampuni. Dari mana diambil pelajaran ini? Karena Allah tidak akan memberikan jaminan keamanan dan hidayah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka kalau begitu, dosa mereka tidak diampuni. Kemudian pelajaran yang keempat, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah, bahwasanya syirik adalah penyebab ketakutan di dunia maupun di akhirat kelak. Allah akan timpakan rasa takut. Allah akan timpakan azabnya kepada orang-orang yang menyekutukannya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan dalil yang pertama pada bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan tauhid. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Kami pernah mendengar bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan mengetahuinya karena para malaikat menyampaikannya. Apakah Nabi mengetahuinya pada saat ini di dalam kuburnya atau nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan? Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya pada saat ini di alam barzakh. Iya. Di alam barzakh. Sebagaimana sabda beliau, fa inna taslimakum yabluguni aina kuntum. Karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballiguni an ummati salam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mengelilingi di bumi. Baik. Mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam dari umatku. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mendengarkan ucapan orang yang masih hidup. Ini dalilnya. Ini diantara dalilnya. Orang yang sudah mati tidak mendengarkan ucapan orang yang hidup. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah menugaskan malaikat khusus untuk menyampaikan salam kepadaku. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak mendengarkan, sehingga ada malaikat yang menyampaikannya. Iya. Jadi kalau ada yang pergi haji kemudian dititipi salam ke Rasulullah, bilang aja saya bukan malaikat. Iya. Baik. Apakah kita tetap wajib mendoakannya, yaitu para ustadz yang meninggal dalam kebid'ahan, sementara ketika dia meninggal saja kita bergembira? Bagaimana dengan doanya ustadz? Para ulama menjelaskan, mendoakan ahlul bid'ah itu dilihat bentuk bid'ahnya. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah yang menyebabkan dia kafir karena bid'ahnya sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran, dan telah tegak hujjah atasnya, maka yang seperti ini tidak boleh didoakan. Tetapi kalau bid'ahnya tidak sampai pada kesyirikan dan kekufuran, berarti dia masih muslim, boleh didoakan. Hanya saja, bagi seorang tokoh panutan disyariatkan baginya untuk tidak menampakkan doanya kepada ahlul bid'ah tersebut. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran kepada kaum muslimin bahwa kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu, nanti tokoh tersebut tidak akan apa namanya mendoakan dia. Baik, seperti itu. Walaupun walaupun hakikatnya harus melihat sisi maslahat maupun mudarat. Iya. Meskipun dalam hati kita senang ada ahlul bid'ah yang mati, tetapi menampakkan rasa senang kita itu juga harus melihat sisi maslahat dan mudarat. Kalau kita nampakkan rasa senang kita kemudian membuat orang berprasangka buruk terhadap dakwah ahlus sunnah, maka ini enggak boleh, ya, enggak boleh ditampakkan. Iya, tidak boleh ditampakkan. Baik. Jadi dari sisi kita gembira, kita senang adalah karena dia berhenti menyebarkan bid'ahnya. Itu tidak menghalangi sisi yang lain boleh bagi kita mendoakan dia. Bisa dipahami ya? Ya, kita senang. Senang karena apa? Karena bid'ahnya sudah berhenti. Berhenti menyebarkannya dia. Dia orangnya gitu. Ya. Walaupun ternyata setelah dia mati muncul bid'ah lebih besar, bahkan syirik. Ya. Orang-orang mengagungkan kuburannya, menyembah kuburannya, wal'iyadu billah. Tapi dari sisi itu kita senang karena dia terhenti dari penyebaran bid'ahnya secara lebih luas. Namun itu tidak menghalangi kita mendoakannya kalau dia masih muslim. Baik. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan adanya hati yang sakit yang mungkin disembuhkan, dan juga hati yang sudah mati. Ada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu tentang kematian hati, yaitu orang yang mengejar dunia dengan amalan akhirat. Apakah berarti orang-orang yang demikian sudah tidak mungkin dihidupkan lagi hatinya? Mohon penjelasannya. Mungkin, masih mungkin selama dia masih hidup. Hati yang sakit, yang mati sekalipun, bisa disembuhkan dan bisa dihidupkan kembali. Yaitu dengan taubat. Kembali mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itulah yang akan menghidupkan hati. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya bagaikan orang mati, orang hidup dan orang mati. Maka kembali kepada Allah, berzikir kepadanya, mentauhidkannya, itu semua akan menghidupkan hati yang sudah mati ataupun menyembuhkan yang sakit. Mohon dijelaskan tentang yang dimaksud hidayah yang sudah ada dan hidayah tambahan. Yang hidayah yang sudah ada adalah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, atau sebelumnya ilmu yang sudah kita ketahui. Allah tambahkan ilmu, Allah tambahkan hidayah. Iya. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, masih banyak amalan yang belum kita amalkan. Maka siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah, Allah akan berikan tambahan hidayah, tambahan ilmu dan tambahan amalan. Baik. Jadi maksudnya di sini seseorang jangan berpikir dia sudah mendapatkan hidayah, sehingga dia tidak perlu lagi hidayah. Tetap saja dia perlu hidayah, perlu tambahan hidayah, perlu tambahan hidayah. Oleh karena itu dalam Islam manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan besarnya hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Kan begitu? Iya. Baik dalam ilmu maupun dalam amalan, manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Oleh karena itu, semakin takwa seseorang, semakin besar hidayah yang Allah berikan kepadanya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada kalian furqan. Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda. Yaitu dengannya dia membedakan antara hak dan batil. Semakin takwa seseorang, semakin kuat basirahnya, pandangan mata hatinya, semakin kuat. Dia bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Semakin benar tauhidnya, semakin kuat ketakwaannya, maka mata hatinya semakin kuat juga penglihatannya. Dia bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Makanya semakin orang mentauhidkan Allah, dia bersihkan dari berbagai macam syirik yang besarnya maupun kecilnya, maka semakin besar pula dia berpeluang untuk beramal saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, apabila beliau sulit memahami satu masalah, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau segera istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Karena itu akan membuka pintu-pintu ilmu, ketakwaan, dan sebesar-besarnya ketakwaan adalah tauhid, itu akan membuka pintu-pintu ilmu. Ilmu masuk dalam makna al-furqan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu al-furqan. Iya, jadi jangan sepelekan. Inilah sebabnya ulama menasihatkan di antara adab yang sangat agung dalam menuntut ilmu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan kepada Allah. Siapa yang menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, demikian pula Allah akan sempurnakan hidayahnya kepadanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan akan buruknya hafalanku terhadap waqi', dikeluhkan kepada gurunya. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka semakin takwa kepada Allah, semakin sempurna tauhid seseorang, demikian pula tambahan ilmu dan tambahan amalan akan semakin besar Allah berikan kepadanya. Baik. Jadi jangan remehkan mempelajari tauhid, juga mengamalkannya dengan baik dan mengajarkannya. Ini adalah faktor terbesar seseorang itu berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu kita dapati ulama-ulama besar, ulama-ulama sekelas Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ulama besar dunia di abad ini masih mengajarkan kitab tauhid, masih mengajarkan salah satu usul, ya, kitab yang sudah dipelajari oleh anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak SMP sudah belajar salah satu usul. Tapi para ulama besar kepada umat ini masih mengajarkan kitab-kitab tersebut karena pentingnya tauhid, ya, pentingnya tauhid. Mungkin sebagian orang karena tidak memahami permasalahan tauhid ini, tidak memahami pentingnya tauhid, sehingga mereka tidak lagi mempelajarinya dengan baik. Yang lebih mereka perhatikan bagaimana membahas hal-hal yang kalau diadakan bisa mengundang orang lebih banyak, ramai datangnya, ya. Bersamaan dengan itu mereka lupakan pondasi yang sangat mendasar dari tauhid, sehingga kemudian muncul berbagai macam penyimpangan. Ini sesuatu yang harus diperhatikan kandungan makna ayat ini. Baik, wallahu taala alam. Jika seorang suka terkena gangguan-gangguan setan atau jin. Apakah tauhidnya rusak? Bisa jadi demikian. Bisa jadi pula itu adalah cobaan baginya. Bisa jadi ada kerusakan dalam tauhidnya. Ada penyimpangan dalam tauhidnya. Bisa jadi pula itu sebagai ujian baginya. Maka bagaimana untuk mengenal dan memastikan hal tersebut? Menuntut ilmu jalannya. Jalannya adalah seorang itu diajak menuntut ilmu agar dia paham sudah sejauh mana penyimpangan tauhidnya. Iya, seperti itu. Wallahu alam. Jika seseorang suka namimah atau ghibah, apakah tauhidnya rusak? Tauhidnya berkurang kesempurnaannya, tetapi tidak rusak sepenuhnya. Ya, karena ghibah dan namimah bukan termasuk kategori syirik ataupun kekufuran. Jadi mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim menolak muslimah yang berhijab bekerja di sebuah kantor dan memilih muslimah yang tidak berhijab? Ini perlu dilihat dulu ya, sebab dia menolak itu apa. Ya. Kalau dia menolak karena yang tidak berhijab ini lebih mengerti pekerjaannya misalkan, maka itu sesuatu yang wajar. Iya. Tetapi kalau dia menolak karena hijabnya, maka ini adalah penyimpangan yang besar. Iya. Dan kalau sampai di hatinya ada kebencian terhadap hijab syar'i, ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Iya, jadi harus dirinci. Kenapa dia menolak? Taib. Dan tentunya seorang itu kalau dia memiliki kantor sendiri, memiliki perusahaan sendiri, harus dia berikan aturan bahwa pegawai-pegawainya harus menggunakan pakaian yang syar'i. Dan itu termasuk hak dia. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kalau dia tidak menjalankan perusahaannya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Dan itu kesempatan bagi kita. Kalau kita kebetulan memiliki kemampuan, ya, memiliki kekuasaan, kita tetapkan sebagai aturan yang mewajibkan. Iya. Ini bagus. Yang tidak berhijab diterima dengan syarat dia mau pakai hijab, ya. Kan bagus itu. Baik. Dan hijab tentunya bukan sekedar hijab zahir, tetapi yang lebih penting adalah hijab batin. Iya. Takwa kepada Allah, taqwal qulub, ketakwaan hati, itu yang lebih penting. Baik. Apakah hukum bagi pemimpin yang tidak berhukum pada syariat Islam? Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebelum saya jawab, saya ingin tanya, siapa yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam? Ini hati-hati berbicara ya. Ya. Hati-hati ngomong ini. Ya. Kalau kita enggak mengerti jangan, ya. Jangan ngomong. Baik. Ya. Saya belum pernah mendengar satu ulama pun yang mengatakan Indonesia itu bukan negara Islam. Kita menisbatkan kepada Islam, itu kan harus orang yang ahlinya yang berbicara. Ya. Kalau kita enggak mengerti jangan. Itu namanya kita berbicara tanpa ilmu. Iya. Makanya ada pembahasan para ulama, kapan satu negara itu disebut negara Islam? Apakah dia berhukum secara sempurna dengan syariat Islam? Ataukah cukup syiar-syiar Islam nampak di situ? Ya. Banyak ulama menjelaskan satu negara itu dihukumi negara Islam ketika nampak jelas syiar-syiar Islam di situ. Ada adzan, ada sholat Jumat, itu syiar-syiar Islam. Nampak jelas. Alhamdulillah di negeri kita orang berhijab tidak dilarang. Pakai cadar, Masya Allah, sudah semakin banyak yang berhijab syar'i, yang jilbabnya lebar, Masya Allah. tidak dilarang oleh pemerintah kita. Bahkan banyak ya syiar-syiar Islam yang pemerintah juga ikut ya andil di situ. Baik. Ini catatan. Ini yang menjadi catatan. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang-orang jahil. Kemudian, apa hukum bagi pemimpin yang tidak berhukum pada syariat Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ulama menjelaskan, maksud ayat ini terhadap Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab. Sepakat para ulama, ayat ini dimaksudkan pertama sekali ketika diturunkannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mufassirin. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Tetapi mungkin saja, ayat ini berlaku juga bagi kaum muslimin. Hanya pemahamannya sudah menjadi beda. Yaitu bukan lagi kekufuran akbar, namun menjadi kufur asgar. Kenapa kita memahami demikian? Sebab itulah yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat mengajarkan dan diyakini ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sampai hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Kufur asgar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini pemahaman sahabat. Adapun pemahaman khawarij yang mereka adopsi dari khawarij generasi pertama adalah kufur akbar. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Yakni mereka samakan Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Iya. Jadi yang benar itu adalah kufur asgar, kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itulah pemahaman sahabat dan seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah. Kecuali dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, dia menganggap selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, dia menganggap sama kedudukannya. Ya. Yang ketiga, dia menghalalkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang perinciannya pada babnya. Ada babnya ini insyaallah. Baik. Bagaimana sebenarnya tanda-tandanya bahwa seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tanda yang paling besar adalah dia meninggal di atas tauhid. Dan di atas amal saleh. Sebagai asar dan pengaruh dari tauhid. Ini tanda yang paling besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia akan masuk surga. Ulama menjelaskan bahwasannya kalau begitu la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi tidaklah setiap kunci kecuali memiliki gerigi. Kecuali memiliki gerigi. Maka siapa yang datang membawa kunci surga namun tidak memiliki geriginya, yaitu tidak disertai dengan amalan-amalan, maka tidak akan dibukakan pintu surga baginya. Ini tanda terbesar husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, yaitu yang beramal soleh. Baik. Kalau bilang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langit, sama dengan mentakwil enggak? Tergantung apa makna bersemayam di situ. Ya. Kalau dia maksudkan maknanya adalah makna istiwa, yaitu al-ulu wal istiqrar, Allah tinggi di atas arsy-Nya, maka tidak masuk kategori takwil. Ya. Yang hakikatnya adalah tahrif, penyimpangan makna. Wallahu a'lam. Baik. Saya sering ditanya oleh rekan, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil karena telah menentukan takdir manusia akan akhir hidupnya. Surga dan neraka yang ditetapkan di neraka merasa tidak diberi keadilan. Bagaimana cara menjawabnya? Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil dan mencintai keadilan. Justru keadilan Allah lah dan kesempurnaan keadilannya yang menyebabkan Allah mentakdirkan dan menetapkan orang-orang kafir, para pelaku dosa di neraka. Justru itu keadilan. Kalau Allah letakkan di surga namanya enggak adil. Ya. Allah samakan dengan orang-orang yang beriman. Ya. Justru itu adalah kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari satu sisi. Karena keadilan Allah, yang beriman Allah masukkan ke dalam surga, yang kafir Allah masukkan dalam neraka. Kalau Allah masukkan semuanya dalam neraka, berarti enggak adil. Kalau Allah masukkan semuanya dalam surga, yang kafir maupun mukmin, itu jelas tidak adil. Justru karena keadilan Allah. Ini dari satu sisi. Yang kedua, dari sisi yang lain. Seseorang itu tidak pernah tahu apa takdir Allah untuk dia. Apa takdir Allah untuk dia? Apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Jadi tidak bisa dia mengatakan, sudahlah saya berbuat maksiat aja atau saya penghuni neraka. Enggak bisa. Berarti memang dia pilih sendiri. Ya. Kenapa di dalam permasalahan dunia dia memilih yang paling baik, sementara untuk akhirat dia memilih yang jelek, lalu dia beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini minimal dua jawaban dan masih banyak jawaban-jawaban yang lain yang berasal dari dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Intinya penting kita menuntut ilmu sehingga ketika menghadapi syubhat seperti ini dengan mudah kita bisa menjawabnya. Dan yang paling utama kita tidak goncang, tidak terpengaruh dengan syubhat seperti ini. Wallahu taala a'lam. Walhamdulillah sudah selesai pertanyaan kita jawab. Sebelum kita tutup ada satu pengumuman. Insyaallah taala untuk lebih menambah faedah-faedah kita belajar, setiap bab yang sudah kita pelajari sampai selesai akan kita adakan ujian, ya. Dan ujiannya nggak apa-apa menyontek. Baik, karena tujuannya adalah untuk murajaah, ya, untuk murajaah, untuk mempelajari kembali, ya. Jadi insyaallah taala akan dibagikan soal pertanyaan dan jawabannya bisa dikumpulkan pekan depan. Gimana Pak? Oh iya, insyaallah dapat hadiah, ya. Insyaallah dapat hadiah. Ya. Siapa yang jawabannya tepat, ya, insyaallah dapat hadiah, ya. Terutama dapat pahala insyaallah. Baik. Dapat pahala dan mudah-mudahan dapat hadiah juga. Ya. Nah, bagi siapa yang mau mendengarkan kajian-kajian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bab yang pertama, alhamdulillah sudah selesai, itu bisa download di audio Syiar Tauhid, ya, ya, website via Syiar Tauhid, bisa di download di situ. Baik. Ya, ya. Atau bisa menghubungi kru, ya, Syiar Tauhid. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته